Pak Faisal, apa pandangan Anda soal upaya mereformasi bisnis TNI? Pada dasarnya tidak boleh aparat negara itu berbisnis, baik ABRI maupun sipil. Kan? Departemen juga tidak boleh berbisnis, tentara dan polisi juga tidak boleh berbisnis. Usaha yang masih bisa ditoleransikan adalah usaha yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai lewat unit-unit koperasi begitu. Jadi koperasi apa kebutuhan pokok, nanti para prajurit itu membeli dari koperasi, itu sah-sah saja. Jadi kita tidak mengutik-utik yang dalam bentuk koperasi, walaupun koperasi terbesar di Indonesia itu milik polisi dan TNI. Koperasi paling besar adalah Inkopat, Inkopal, Inkopau, dan Inkopol. Itu koperasi paling besar. Karena kalau berbisnis itu satu bawa senjata, satu enggak, kan takutlah yang tidak bawa senjata, kan. Jadi agak nekan-nekan sedikit lah. Kalau melihat cukup beragam bisnis TNI, yang menjadi fokus penyelesaian apa, Pak? Nah, kalau karena itu yang harus dititik beratkan adalah bisnis-bisnis yang menghasilkan uang yang penggunaannya nanti tidak terkontrol. Karena tentara ini harus di bawah supremasi sipil dan seluruh anggaran tentara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat lewat DPR. Nah, kalau semakin banyak kegiatan tentara yang dibiayai dari dana-dana non-budgeter, akan sangat mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu, ya. Akan terjadi tindakan-tindakan yang tidak patut yang dilakukan oleh tentara dan polisi. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.